Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, para pemirsa TV Media Sunnah Aceh maupun yang mengikuti kajian ini di Fanspage Aceh Tafaqquh Fi Din yang kami cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Dan ini pertemuan kedua kita insyaallah taala. Baik, An-Naqidul Awal, pembatal Islam pertama yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab beliau ini adalah asyirku fi ibadatillahi wahdahu la syarikalah, adalah syirik dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, yang semestinya ibadah itu hanya diberikan kepada Allah Jalla wa'ala semata dan tiada sekutu baginya dalamnya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, akan tetapi Allah Jalla wa'ala akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik walaupun orang tersebut mati dan belum bertobat darinya, bagi siapa yang Allah kehendaki. An-Nisa ayat 48. Wa minhu, kemudian kata Syekh, dan di antara bentuk syirik adalah az-zabahu li ghairillah, menyembelih seekor hewan dengan tujuan mendekatkan dirinya kepada selain Allah Jalla wa Ala. Kaman yadhbahu lil jin wal qubab, seperti sembelihan yang disembelih untuk jin agar tidak diganggu rumahnya. Agar tidak diganggu ketika dia ke laut. Agar tidak diganggu jembatan yang ingin dia buat, ya, dan yang lain-lainnya, atau agar pertambangannya jalan lancar, Allahu musta'an, atau yang sedang cari emas, yang sedang cari emas ketika bekunya mau diturunkan, maka disembelihkan seekor hewan terlebih dahulu agar jin setempat tidak mengganggu mereka untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, walaupun ketika menyembelihnya menyebutkan nama Allah Jalla wa'ala. Wal qubab, atau sembelihan yang disembelih kepada tempat-tempat yang dianggap keramat untuk mendekatkan dirinya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan kepada kita bahawa syirik atau pembatal Islam yang pertama adalah syirik. Syirik adalah dosa yang sangat besar dan dosa yang sangat keji terhadap Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya beliau sebutkan di sini sebagai pembatal Islam yang pertama, karena syirik memiliki keburukan yang sangat banyak. Syirik merupakan dosa paling besar yang Allah Jalla wa'ala dimaksiati dengannya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48, وَمَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Jalla wa'ala, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dan di dalam surah Luqman ayat ke-13, Allah Jalla wa'ala ketika menyebutkan mawa'idah Luqman alaihi salam kepada putranya, Ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah Jalla wa'ala, janganlah engkau melakukan dosa syirik kepada Allah. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya syirik adalah dosa yang sangat besar. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Tatkala Nabi SAW ditanya, ayyudzan bi'a'zam, dosa apakah yang paling besar wahai Rasulullah SAW? Maka beliau menjawab, anta ja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan bagi Allah Jalla wa'ala seorang atau suatu tandingan padahal Allah yang telah menciptakan engkau. Dan di antara bentuk tandingan yang diberikan kepada Allah Jalla wa'ala atau menjadikan tandingan bagi Allah Jalla wa'ala adalah dengan memalingkan hak-haknya Allah Jalla wa'ala, memalingkan ibadah kepada selainnya. Kapan seseorang memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala, maka sungguh dia telah menjadikan selain Allah Jalla wa'ala sebagai tandingan bagi Allah Jalla wa'ala. Syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Dosa besar banyak. Yang paling besarnya adalah syirik. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah kalian aku beritahukan dosa-dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu kami mau wahai Rasulullah, jawab para sahabat. Al-isyraku billah. Maka Nabi pun menyebutkan syirik sebagai dosa besar yang paling besar yang pertama di dalam hadis ini. Syirik juga dapat menghanguskan seluruh amalan sebelumnya. Apabila seseorang memiliki umur 100 tahun, selama 100 tahun kurang satu hari dia ahli ibadah, dia seorang yang saleh, ahli salat, ahli puasa, ahli haji, ahli umrah, zakat, orang yang berakhlak mulia, seorang yang dermawan, seorang yang sangat sosial, amalan ibadah yang sangat banyak, ikhlas dan sesuai sunnah Nabi SAW, tetapi dia sempat melakukan dosa syirik satu hari atau bahkan beberapa menit sebelum wafatnya, walaupun sekali, dan syirik yang dia lakukan adalah syirik besar dan dia mati belum bertobat darinya, maka seluruh ibadah yang telah ia lakukan seumur hidupnya menjadi hangus, tidak bernilai dan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 65, لَإِنْ أَشَرَكْتَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau, maksudnya adalah Nabi kita SAW, dan Nabi-Nabi sebelum engkau. Wahyu kami kepada engkau dan Nabi-Nabi sebelum engkau adalah, apabila engkau berbuat syirik kepada diriku, yani Allah Jalla wa'ala, maka seluruh amalanmu akan hangus dan kelak engkau akan menjadi urungi. Di dalam surat Al-An'am ayat 88, Allah Jalla wa'ala berfirman setelah menyebutkan beberapa para nabi dan para rasul sebelumnya, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun, dan kalaulah mereka berbuat syirik, maka seluruh amalan yang dahulu yang telah mereka kerjakan akan hangus, akan batal. Ini ancaman Allah Jalla wa'ala kepada para nabi dan para rasul. Apabila mereka berbuat syirik, maka seluruh ibadah yang pernah mereka lakukan akan Allah hanguskan, Allah tiadakan, dijadikan debu yang berterbangan di sisinya. Apabila demikian, ancaman Allah Jalla wa'ala kepada mereka para nabi dan para rasul jika mereka melakukan syirik, padahal mereka telah dijaga oleh Allah Jalla wa'ala dari syirik dan dijauhkan darinya sebelum menjadi nabi. Apalagi dengan selain mereka. Syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala apabila seorang mati belum bertobat darinya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 46 atau 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Akan tetapi Allah Jalla wa Ala akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik walaupun dia mati dan belum bertobat darinya, bagi siapa yang Allah Jalla wa'ala kehendaki. Dan barang siapa yang melakukan dosa syirik kepada Allah, sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Allah Jalla wa'ala telah mengharamkan syurga kepada para pelaku syirik, dan Allah Jalla wa'ala tidak akan mengizinkan siapapun, baik dari kalangan para nabi dan para rasul, para malaikat dan selain mereka, untuk menolong para pelaku syirik di hari kiamat. Apabila ketika di dunia mereka mati belum bertobat darinya. Di dalam surat Al-Ma'idah, Allah Jalla wa'ala berfirman, In Al-Ma'idah ayat 72, Innahu man yushirik billah, faqad harmallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan dosa syirik kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan untuknya syurga dan tempatnya adalah neraka. Dan tiada penolong bagi mereka para pelaku syirik kezaliman. Ya. Karena syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Pelaku syirik ya, menjadi halal darah dan hartanya di dalam Islam. Ya. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat kelima, Faqtulul musyrikina haythu wajadtumuhum wa khuduhum wa hsuruhum wa qu'udulahum kulla marsad. Bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian mendapati mereka, tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah mereka. Tentu yang dimaksud di sini adalah kaum musyrikin yang harbi, ya. Karena telah, jangan salah paham ya, jangan sampai jatuh ke dalam pemahaman ISIS, Al-Qaeda dan semisal dengannya karena keumuman ayat ini lah. Karena Nabi SAW telah serumah dengan Abu Talib yang juga musyrik. Nabi SAW bernamai dengan Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, orang-orang Nasara yang ada di Madinah. Dan Nabi SAW membolehkan kaum musyrikin tinggal di negeri kaum muslimin dan duduk dihidup dengan kaum muslimin dengan syarat mereka membayar pajak, membayar upeti. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahna, La yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum ala antabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Jalla wa'ala tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mencintai orang-orang yang bersikap adil. Pelaku syirik ya, tidak akan diberikan syafaat pada hari kiamat. Ya. Para nabi dan para rasul tidak akan mampu memberikan syafaat kepadanya. Karena Allah Jalla wa'ala tidak akan memberikan izin kepada siapapun untuk memberikan syafaat. Ya. Dan syafaat siapapun tidak akan bermanfaat untuk para pelaku syirik. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-Mudathir ayat 48, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Sungguh syafaat, ya, para pemberi syafaat dengan izin Allah dari kalangan para nabi, para rasul, para malaikat, anak-anak, bayi yang meninggal ya, sebelum baligh, tidak akan bermanfaat kepada mereka orang-orang kafir, para pelaku syirik sedikit pun. Di dalam surat Ghafir ayat 18, Allah Jalla wa'ala berfirman, مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَعَ. Mereka para pelaku kezaliman, kesyirikan, tidak memiliki orang yang menyayangi mereka dan tidak memiliki para pemberi syafaat. Naam. Di dalam surah Syuara ayat 100 dan 101 Allah Jalla wa'ala berfirman, فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Mereka saling berkata di hari kiamat ketika telah difonis ke dalam neraka atau dilemparkan ke dalam neraka, maka kita tidak memiliki para pemberi syafaat dan kawan yang berkasih sayang. Dan para pelaku syirik di hari kiamat tidak akan didengar. Tidak akan didengar doa, permohonan, dan permintaan mereka. Dan tidak digubris. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Zukhruf ayat 77. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Para penghuni neraka memanggil malaikat menjaga neraka. Wahai Malik, tolong minta kepada Allah Rabbmu untuk mengistirahatkan kami sejenak. Maka malaikat tersebut menyatakan, Qala innakum makithun. Allah berfirman, sesungguhnya kalian tetap di dalam api neraka, kekal di dalamnya. Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surat Ghafir, ayat 49 dan 50, وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Dan penghuni neraka berkata kepada malaikat-malaikat penjaga neraka Jahannam, mintalah kepada Allah Rabb kalian untuk meringankan azab dari kami walaupun satu hari. Maka para malaikat menjawab, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah telah datang Rasul-Rasul Allah Jalla wa'ala membawa peringatan kepada kalian, yang menerangkan kepada kalian tauhid, memperingatkan dari kalian dari syirik, menyeru kalian kepada sunnah, dan memperingatkan kalian dari bahaya bid'ah, qalu bala, maka mereka semua menjawab tentu sudah pernah. Qalu fad'u, tetapi mereka tetap berkata qalu fad'u, tolonglah berdoa, meminta kepada Allah. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa permohonan orang-orang kafir di hari kiamat kecuali di dalam kesesatan. Di dalam surat Ar-Rum ayat 57 Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fa yawma idzin la yanfa'u alladziina zalamu ma'dziratuhum wa la hum yusta'tabun." Maka pada hari kiamat tidak bermanfaat bagi orang-orang zalim permohonan mereka. Dan mereka tidak digubris, tidak dipandang, tidak dipeduli. Allah Jalla wa Ala juga berfirman dalam surat Al-Mursalat ayat 35 dan 36, "Hada yaumu la yantiqun." Inilah hari di mana mereka tidak mampu lagi berbicara. "Wa la yu'dhanu lahum fayatadirun." Dan tidak diizinkan untuk mereka sehingga mereka meminta uzur. Juga pelaku syirik di hari kiamat, pelaku syirik tidak akan diterima setiap amalannya di sisi Allah Jalla wa Ala, sampai dia meninggalkan kesyirikannya dan masuk ke dalam Islam. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 55 atau 53 hingga 54, "Qul anfiqu taw'an aw karhan la yutaqabbal minkum." Katakanlah kepada mereka, silakan kalian berinfak dengan senang hati atau karena terpaksa, tetap Allah tidak akan menerimanya dari kalian. "Innakum kuntum qauman fasiqin." Karena kalian adalah orang-orang yang fasik dengan kefasikan yang besar, yang membatalkan Islam. "Wama manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Dan tidaklah sedekah-sedekah mereka, infak-infak mereka ditolak, tidak diterima, melainkan karena mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah, kepada Rasulnya. "Wala ya'tuna salata illa wa hum kusala." Tidaklah mereka datang melaksanakan solat kecuali dalam keadaan malas. "Wala yunfiquna illa wa hum karihun." Dan tidaklah mereka berinfak kecuali dalam keadaan tidak senang, terpaksa, tidak suka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulu Allah taala, Allah jalla wa ala berfirman, 'Ana aghna syurakaa yani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah.' Aku adalah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada syirik, persekutuan. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang ia menyekutukan aku di dalamnya, menjadikan selainku sebagai sekutuku di dalamnya, aku akan meninggalkannya dan kesyirikannya." Jika Allah Jalla wa'ala meninggalkan seorang hamba dan meninggalkan seluruh amalannya, maka siapakah yang akan mampu menolong dan membahagiakannya? Juga para pelaku syirik merupakan penghinaan dan bentuk buruk sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Jalla wa'ala telah mensucikan dirinya dari hal ini. Karena orang yang melakukan kesyirikan, sejatinya dia telah menisbatkan suatu kekurangan kepada Allah Jalla wa'ala dan telah berburuk sangka kepadanya. Sebagai contoh, sebagian mereka yang datang kepada kuburan-kuburan yang keramat, pergi ke wali dengan alasan mencari syafaat dan tawassul. Mereka beralasan, kami datang ke sini karena kami ini adalah para pelaku dosa. Para pelaku dosa, sedangkan wali-wali ini adalah orang-orang saleh. Kalau kami menyampaikan apa yang kami inginkan kepada Allah secara langsung, mungkin Allah tidak akan mengabulkannya, tidak sopan karena kami pelaku dosa. Maka kami datang menitipkan pesan-pesan kami kepada Allah melalui para wali ini. Seperti ketika kita datang kepada raja, kepada pemimpin, tidak mungkin dan tidak sopan kita langsung berbicara dan memohon apa yang kita inginkan kepadanya, karena kita enggak kenal dia dan kita bukan siapa-siapa. Tentu kita akan melewati ajudan atau perantara. Ini semuanya karena buruk sangka mereka kepada Allah. Makhluk butuh perantara karena dia sebagai makhluk yang penuh kelemahan, kekurangan. Adapun Allah Jalla wa'ala maha kaya, maha mendengar, maha mengetahui, maha mampu atas segala sesuatu. Maka dengan kesempurnaannya Allah Jalla wa'ala tidak membutuhkan perantara. Oleh karena para pelaku syirik Allah namakan sebagai orang-orang yang berburuk sangka kepadanya. Di dalam surat Safat ayat 86 dan 87, ketika Allah Jalla wa ta'ala menerangkan perseteruan antara Nabi Ibrahim AS dan kaumnya para pelaku syirik, dan beliau mendapati kaumnya i'tikaf ya, di depan patung-patung yang mereka keramatkan, yang mereka buat, ya, berbentuk orang-orang saleh, ya, dari kalangan mereka yang telah meninggal sebelumnya. Maka Allah menerangkan bahwa Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, "Aifkan alihatan dunallahi turidun." Ya. Apakah sesembahan-sesembahan yang dusta selain Allah yang kalian inginkan? "Fama dhannukum bi rabbil alamin?" Maka apa sangkaan kalian kepada Allah Jalla wa Ala Maha Rabbil Alamin? Ya. Artinya, apa yang kalian, apa sangkaan kalian terhadap Allah Jalla wa Ala? Apa yang akan Allah balas kepada kalian sedang kalian telah beribadah kepada selainnya dan telah menjadikan selainnya sebagai tandingannya? Nah, oleh karena yang di dalam surat Ghafir, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allah Rabb kalian telah berfirman, "Berdoalah kalian kepada aku, niscaya aku akan mengabulkannya." Dan di dalam surat Al-Baqarah, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentangku, maka Aku adalah Zat yang Maha Dekat, akan mengabulkan doa siapa saja yang berdoa, hendaknya mereka memohon untuk dikabulkan doanya dan beriman kepada Aku, ya, agar mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Adapun seorang ahli tauhid, dia tidak akan menitipkan pesan-pesannya, hajatnya kepada orang-orang yang telah mati untuk menyampaikannya kepada Allah. Dia akan langsung menyampaikannya kepada Allah. Kenapa? Karena dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Dia optimis kepada Allah Jalla wa'ala. Allah, karena dia tahu Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mampu atas segala sesuatu, Allah Maha Penyayang, dan Allah Maha Pengasih. Dia tidak akan, ya, menitipkannya kepada orang-orang yang telah mati, sebagaimana yang dilakukan oleh para pelaku syirik, karena buruk sangka mereka kepada Allah. Mereka kira Allah itu sama dengan makhluk. Seorang presiden, seorang raja, seorang menteri membutuhkan ajudan, membutuhkan perantara antara dia dengan rakyatnya, karena dia seorang makhluk yang penuh kelemahan. Dia tidak mampu menerima dan mendengar curhat, ya, permintaan seluruh rakyatnya. Adapun Allah Jalla wa'ala Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Mengetahui, Maha Mampu atas segala sesuatu. Andai kata seluruh makhluk, ya, atau seluruh makhluk di dunia ini dalam waktu yang sama, di tempat, ya, yang berbeda-beda, memohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan permohonan-permohonan mereka yang beraneka ragam, Allah Jalla wa'ala akan mampu memberikannya kepada mereka tanpa mengurangi apa yang ada di sisinya dari kerajaan dan keutamanya. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walau annahum qamu fi sa'idin wahid fasaluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqasu al-mikhyat idza udkhila al-bahr." Apabila seluruh makhluk naik ke suatu tempat yang tinggi, kemudian setiap mereka, makhluk dari kalangan jin, dari kalangan manusia, dari hewan dan yang lain-lainnya, para malaikatnya memohon kepadaku, maka aku akan berikan setiap mereka apa yang dia mohon, dan itu semua tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku dari kerajaan kemudian Allah Jalla wa'ala, kecuali seperti, ya, jarum yang dimasukkan ke dalam laut kemudian ditarik, ya, maka akankah berkurang air laut, ya, karena, ya, tetesan air laut yang telah melekat di jarum yang dimasukkan ke dalamnya kemudian diangkat? Tentunya tidak. Nah, ini sebuah perumpamaan, dan Allah Jalla, keutamaan Allah Jalla wa Ala jauh lebih besar dan jauh lebih luas. Naam, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Inilah beberapa bahaya atau keburukan, ya, dosa syirik, ya, dan para pelaku syirik apabila dia mati dan belum bertaubat dari, ya, iyadan billah. Allahumma rabbana, ya, ujnubna minasyirik. Naam. Baik, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila kita telah mengetahui bahaya dan buruknya dosa syirik dan akan sengsaranya para pelaku syirik di hari kiamat apabila mereka mati belum bertobat dan juga di dunia, maka apa definisi syirik secara etimologi dan secara syar'i? Kalimat syirik dalam bahasa Arab itu berarti ismun li syai' alladhi yakunu baina itsnaini fasa'idan, dua atau lebih. Karena dikatakan mereka bersekutu dalam bisnis ini, mereka syuraka dalam suatu bisnis. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 29, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ. Allah Jalla wa'ala memberikan sebuah perumpamaan, seorang laki-laki, seorang karyawan, seorang budak sahaya, yang orang bersekutu terhadap dirinya. Artinya dia budak untuk sekian majikan. Ini menerangkan kepada kita bahwa syirik, kata syirik dari shin, ra dan kaf dalam bahasa Arab berarti persekutuan, ya, persekutuan. Adapun secara syar'i, maka disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam bin Abi Ibnu Qasim dalam ta'liq beliau terhadap kitab tauhid, kata beliau, fahuwa taswiyatu ghairillahi billah fi ma huwa min khasaisillah, sawa'un kanat at-taswiyatu fi ar-rububiyyati aw uluhiyyati aw al-asma'i was-sifat. Syirik itu adalah menyamakan selain Allah Jalla wa'ala, baik para nabi, para malaikat, manusia, jin, ataukah makhluk yang lainnya. Dia menyamakan selain Allah Jalla wa'ala dengan Allah dalam hal-hal yang itu merupakan kekhususan Allah Jalla wa'ala. Penyamaan ia tersebut baik ia lakukan dalam hal rububiyah, di mana dia meyakini ada selain Allah yang mampu, ya, melakukan sesuatu yang itu adalah perbuatan Allah Jalla wa'ala yang khusus, adalah khusus dari kekhususan Allah Jalla wa'ala. Atau dalam uluhiyah, dengan memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala, seperti menyembelih kepada kuburan, menyembelih kepada laut, ya, ke tempat-tempat angker. Atau dalam asma wa sifat, di mana dia menyerupakan selain Allah dengan Allah Jalla wa'ala dari sisi nama dan sifat-sifatnya. Ya, menyerupakannya dengan makhluk, atau menyerupakan makhluk dengan Allah Jalla wa'ala dalam nama dan sifat-sifatnya. Selain ini juga definisi sebagian ulama yang lain yang semakna dengan ini, hanya saja sebagian para ulama menyebutkan itu lebih simple, yaitu sarfu syai'in min khasaisillahi azza wa jalla ila ghairih. Syirik itu adalah memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala, haknya Allah kepada selainnya, baik dalam hal uluhiyah, rububiyah, ataukah dalam bab asma was sifat. Ini definisi syirik. Naam. Juga disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman, cucu daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Fathul Majid, beliau menyatakan tentang syirik, taswiyatul makhluk bil khaliq syirkun, in kana fil asghar fa huwa asghar wa in kana fil akbar fa huwa akbar. Syirik itu adalah menyamakan makhluk dengan Allah Jalla wa Ala, dan itu bisa menjadi syirik kecil, ya, dan bisa menjadi syirik besar. Syirik kecil jika dalam hal yang kecil, contohnya, ya, dia beribadah karena Allah Jalla wa Ala, tetapi di sisi lain dia ingin dipuji dan disanjungi oleh selain Allah, ya. Sejatinya, ya, dia telah menyamakan selain Allah, makhluk, dengan Allah Jalla wa'ala dalam niatnya. Tapi syirik tersebut masih tingkat syirik kecil, ya. Ya, kalau dalam hal yang besar, ya, dengan memalingkan salah satu dari ibadah kepada selain Allah, ya, tujuan utama dia beribadah adalah untuk mendekatkan dirinya kepada selain Allah, atau meyakini, ya, sesuatu yang tidak boleh ia yakini kecuali hanya untuk Allah Jalla wa'ala, kemudian dia memberikan keyakinan tersebut, ya, kepada selain Allah, atau menyamakan Allah atau selain Allah dengan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Dalil dari Al-Quran yang menerangkan kepada kita bahwa hakikat syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah, ataukah menyamakan Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya, adalah firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 97 dan 98. Allah Jalla wa'ala berfirman, tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Para penghuni neraka berkata dan mencela diri-diri mereka, demi Allah, sungguh kami dahulu berada di dalam kesesatan yang nyata, karena mereka pelaku syirik, pelaku bidah. Idh nusawwikum bi rabbil alamin, karena kami telah menyamakan kalian dengan Allah Jalla wa'ala, ya, dengan mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala dari sesembahan-sesembahan yang mereka sembah, ya. Baik, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Ini beberapa pembahasan tentang syirik pada pertemuan hari ini. Dengan ini kita telah mengetahui bahaya atau keburukan syirik dan malapetaka yang akan menimpa pelakunya apabila dia belum bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan juga kita telah mengetahui definisi syirik. Naam. Sisa beberapa pembahasan tentang syirik yang insyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, al-yawma syai'un wa ghadan mithlu min nukhabil ilmi allati tultaqatu yuhasulul mar'u biya hikmatan fa inna sayla min ijtima'in nuqati. Ya, syair yang indah ya. Hari ini menuntut ilmu itu adalah hari ini sedikit, besoknya sedikit lagi dari untaian-untaian ilmu agama yang ditulis ya, ini kumpulkan. Dengan cara seperti itulah seorang itu akan mapan dalam ilmunya. Sesungguhnya banjir itu dari tetesan-tetesan hujan. Barakallahu fikum teman-teman di Zoom atau yang lainnya. Ada hal yang mau disampaikan? Baik, jika tidak ada maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.